Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani wa azzakumullahu jami'a walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas segala limpahan nikmat, karunia, kasih sayang yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat Allah yang sekali lagi dan akan terus-menerus kami ingatkan, yang layak untuk kita syukuri dan kita jaga agar tetap berada pada diri kita, tidak direnggut, tidak dicabut, adalah nikmat menuntut ilmu. Nikmat bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Nikmat menjadi para talibul ilm. Nikmat menjadi santri. Naam. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma. Amin. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, masih terkait dengan barakallahu fikum permasalahan iman kepada takdir dan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dalam permasalahan takdir. Beliau menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kandungan iman kepada takdir. Terakhir kita membaca surat Al-An'am ayat 125. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fi surati Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, innamas sabilu alal ladhina yasta'zinunaka wahum aghniya'u radu bi'ayyakunu ma'al khawalifi wataba'allahu ala kulubihim fahum la ya'lamun. Surat At-Taubah ayat 93. Allah mengatakan, wa innamas sabil, hanyalah jalan itu atas orang-orang yang meminta izin kepadamu dalam kondisi mereka mampu. Nah, ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang beralasan dengan sekian banyak macam untuk tidak ikut serta di dalam perang atau pertempuran. Barakallahu fikum. Naam. Mereka lah yang sebenarnya layak mendapatkan celaan atau hinaan. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Mereka lebih ridha, mereka rela bersama orang-orang yang tertinggal dalam pertempuran. Barakallahu fikum. Padahal mereka mampu. Taib, iya. Tapi mereka tidak punya malu. Karena orang-orang yang tidak berangkat perang, imma dia adalah wanita, atau anak-anak, atau orang yang sudah tua, barakallahu fikum, nah, atau orang yang memang tidak punya, barakallahu fikum, ya, kemampuan untuk berjalan. Nah, artinya dia dalam kondisi sakit. Tayyib. Sehingga mereka-mereka yang tidak ikut perang, padahal dari sisi finansial mampu, dari sisi kekuatan badan mampu, jenis kelamin juga laki-laki, barakallahu fikum, nah, sudah dewasa, ya. Tapi memilih untuk tinggal, nah, sehingga dia mengumpulkan itu semua. Dibilang kekanak-kanakan, iya, berarti karakternya masih kayak anak-anak. Dibilang kewanitaannya, iya, berarti ada sifat apa? Feminisme pada dia, nah, gak berani perang, barakallahu fikum, penakut. Iya, dibilang pada diri mereka ada kelemahan, taib, ya iya juga. Nah, sehingga harusnya kalau orang itu barakallahu fikum punya rasa malu dalam kondisi dia mampu, nah, dia tidak akan mau untuk tertinggal dari medan tempur, barakallahu fikum. Tapi ini sudah menjadi suratan takdir. Allah mengatakan, taba'allahu ala kulubihim. Allah sudah menutup hati-hati mereka, fahum la ya'lamun, dalam kondisi mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak menyadari. Ya. Kalau hati itu sudah ditutup, berarti mereka kehilangan kesempatan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Barakallahu fikum. Nah, itu alamat seorang direndahkan dan dihinakan oleh Allah. Ketika hatinya itu sudah tertutup, sama sekali tidak ada keinginan melakukan kebaikan. Apalagi berlomba-lomba dalam barakallahu fikum kemuliaan. Menunjukkan begitu kerdilnya hati orang tadi. Qala Allahu ta'ala fi suratin nahli. May yakfur billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha ila qawlihi alladhina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim ulaika humul ghafiluna. Surat barakallahu fikum An-Nahl ayat 106 sampai 108. Nah, Allah mengatakan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman. Ya, sebelumnya dia adalah orang-orang yang beriman. Kemudian dia memilih untuk kafir, untuk murtad, entah karena alasan wanita yang ingin dia nikahi, barakallahu fikum, na'am, diterima lamarannya kalau dia mau pindah agama, barakallahu fikum, entah yang dari laki-laki, ya, barakallahu fikum, tayyib, atau yang dari perempuan. Nah, yang sering terjadi kita mendapatkan barakallahu fikum adalah kejadian-kejadian, ya, anak-anak wanita dari kalangan kaum muslimin yang barakallahu fikum, tayyib, karena sudah begitu bucin, ya, na'am, dengan pasangannya yang laki-laki, barakallahu fikum, sudah menjadi budak cinta, nah, sehingga dia rela untuk meninggalkan agamanya, barakallahu fikum, kemudian masuk ke dalam agama suaminya. Nah, kafir, barakallahu fikum, tayyib. Mode-mode seperti ini sangat banyak kita temui, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Dengan cara barakallahu fikum memikat hati gadis-gadis muslimah, barakallahu fikum, setelah dia pucin, ya, barakallahu fikum, jatuh cinta, kemudian ya baru di barakallahu fikum suruh memilih. Kamu pilih aku atau agamamu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. yang namanya perempuan, barakallahu fikum, kalau pendidikan agamanya minim di dalam keluarga, ya, tidak kuat, nah, sangat besar kemungkinan dia akan terbawa, barakallahu fikum, pada ya, ajakan sang laki-laki dan mengikuti bisikan hawa nafsunya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, sehingga dia memilih untuk keluar dari agamanya. Tapi ada juga kejadian sebaliknya, laki-laki yang barakallahu fikum keluar dari agama Islam untuk menikahi wanita non-muslim, barakallahu fikum. Nah, tayyib, karena wanita, meninggalkan agama karena wanita. Ada juga yang meninggalkan agama karena barakallahu fikum harta, ya, karena jabatan. Nah, tayyib. Intinya mereka yang meninggalkan agama Islam kepada agama yang lain itu sangat jarang dorongannya dari hati nurani. Ya, nah, dari akal sehat sangat jarang. Mesti yang menjadi dorongan mereka keluar dari agama Islam, harta, tahta, dan wanita. Nah, sebaliknya, orang yang di luar Islam, yang non-muslim, masuk ke dalam agama Islam, barakallahu fikum, lebih seringnya karena dorongan iman. Karena ketukan hidayah. Karena dorongan hati. Karena akal sehat. Nah, dia menemukan di dalam Islam ada kedamaian. Dia menemukan di dalam Islam ada hal-hal yang barakallahu fikum sangat-sangat sesuai dengan ya akal sehat, logika, barakallahu fikum naam. Tayyib. Itulah yang terjadi. Karena memang agama Islam itu berasal dari Allah. Orang yang barakallahu fikum hatinya ya belum Allah tutup. Nah, maka barakallahu fikum masih ada kesempatan bagi dia untuk bisa menerima Islam. Tayyib. Tapi kalau hati orang itu sudah ditutup, barakallahu fikum, mau bulan terbelah menjadi dua, mau matahari barakallahu fikum menjadi lima, nah, ya, tetap saja tidak akan percaya. Nah, karena hati sudah ditutup. Tayyib. Sehingga Allah mengatakan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran. Untuk mengucapkan ucapan kufur. Dalam kondisi hatinya tentram, tenang dengan keimanan. Nah, maka mereka diberikan uzur oleh Allah. Mereka tidak akan mendapatkan hukuman atau siksa. Orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur atau perbuatan kufur, barakallahu fikum. Walakin man syaraha sadrahu. Tetapi yang akan disiksa dan dihukum oleh Allah adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam melakukan kekufuran ya dengan dada yang lapang. Artinya memang dengan sukarela dia menyatakan kekufurannya, barakallahu fikum. Nah, mereka lah yang akan mendapatkan hukuman. Alladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah Allah tutup ya, hati-hati mereka. Untuk bisa menerima hidayah, untuk bisa menerima petunjuk. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hatta walaupun barakallahu fikum tayyib, mukjizat yang besar sekalipun. Ya, tidak akan merubah dan tidak akan menggoyahkan tayyib, kekufuran yang sudah bercokol di dalam hatinya. Naam. Wa sam'ihim wa absarihim, Allah tutup telinganya. Tidak mau mendengar nasihat. Wa absarihim, dan Allah tutup matanya. Mata kepala dan mata hatinya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga apa yang dia dengar, apa yang dia lihat sedikit pun tidak menggoyahkan kekufuran yang telah ada di dalam hatinya. Kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Tayyib. Qala Allah Ta'ala fi surati Bani Israel. Surat Al-Isra. Naam. Wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Surat Al-Isra ayat 45 sampai 46. Allah mengatakan, apabila engkau membaca Al-Quran, kami jadikan antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, ya, ada penutup yang tidak terlihat oleh mata. Nah, ada penghalang yang menutupi antara engkau dan mereka yang tidak beriman. Barakallahu fikum. Artinya ketika Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luar biasa, ya, dari sisi sastranya, dari sisi barakallahu fikum na'am maknanya, dari sisi kebenaran isinya, Quran itu benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Di dalamnya ada keindahan, di dalamnya ada ketenangan, ya, di dalamnya ada kebenaran, barakallahu fikum na'am. Bahasa-bahasa yang lugas, bahasa-bahasa yang barakallahu fikum jelas, ya. Nah, orang yang barakallahu fikum insaf, yang objektif, ya, yang memang barakallahu fikum menilai segala sesuatu sesuai dengan apa adanya, nah, dia tidak akan bisa menepis dan menafikan bahwa hal itu ada di dalam Al-Quran. Nah, bahkan itu diakui oleh orang-orang kafir yang memang bersikap objektif, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun mungkin pintu hidayah belum terbuka bagi dia, atau taufik dan ilham dari Allah belum barakallahu fikum mengenai hatinya. Tapi mereka mengakui, ya, pada Al-Quran itu terdapat keindahan. Nah, ada yang barakallahu fikum ketika hidayah datang menjemputnya, nah, dikisahkan ini dia seorang penyanyi barat, ya. Jadi ketika dia ke Saudi naik taksi, supir taksinya itu menyetel murotal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia enggak tahu sama sekali budaya Islam, ya. Memang jauh sekali. Nah. Disetel, barakallahu fikum. Kemudian orang barat ini, nah, yang penyanyi di belakang dengar. Begitu dia terbawa, ya, menikmati kemerduan suara karinya walaupun dia enggak paham artinya. Terus dia tanya sama sopirnya. Tayyib, Pak, itu tadi lagu apa? Ya, nah, penyanyinya siapa penyanyinya? Nah, itu musik khas Timur Tengah, ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Supir taksinya langsung berhenti. Sud, dengerin. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian supir taksinya bilang, ya, menggunakan bahasa Inggris, barakallahu fikum. Nah, ini bukan musik. Ini bukan lagu, ya. Nah. Tayyib. Bukan penyanyi, yang membacanya adalah seorang qari, nah, membaca Al-Quran. Kemudian langsung saja supir taksi itu, kalau Anda ingin mendapatkan ketentraman, ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, ya, nah, masuklah ke dalam agama Islam, pelajarilah agama Islam. Tek, langsung, ya, dia tertegun, barakallahu fikum, tayyib. Ya, benar-benar hal yang sangat luar biasa. Setelah itu, barakallahu fikum, ya benar, dia ke sana, yang tadinya mungkin untuk tujuan bisnis, untuk tujuan kerjaan, ya, sembari dia mempelajari Islam. Nah, sedikit demi sedikit dia belajar Islam, barakallahu fikum. Nah, dan dia benar-benar terkagum-kagum dengan isi Al-Quran, barakallahu fikum. Nah, dan dia menyatakan keislamannya, kemudian pulang, ya, ke negaranya, barakallahu fikum, mengajak istrinya juga masuk ke dalam agama Islam dan sebagian teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya di barat sana itu sudah jenuh, ya. Barakallahu fikum, dengan model kehidupan yang selalu diperas dengan dunia. Nah, ya. Kelihatannya saja mereka hidup dalam hedonisme, ya, keglamoran, kemewahan, barakallahu fikum. Nah, isinya ya party-party, senang-senang, barakallahu fikum. Nah, klub malam, dugem sana, dugem sini, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, mereka tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Gelisah, barakallahu fikum. Nah, ketika ke gereja ya sama saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, tanya kepada barakallahu fikum pastur-pasturnya, tayyib, atas keresahan yang barakallahu fikum menimpa mereka, tidak mendapatkan air yang segar yang bisa menghilangkan dahaga yang mereka rasakan, barakallahu fikum. Nah, tayyib, itu yang namanya hidayah. Jadi kalau sudah barakallahu fikum memang suratan takdirnya dapat hidayah, nah, dalam barakallahu fikum tayyib, sebab yang sangat minim sekalipun orang itu bisa dapat hidayah. Nah, hanya gara-gara mendengarkan murotal dengan bacaan yang begitu indah, begitu merdu, begitu syahdu, itu bisa mengetuk pintu hati seseorang. Padahal dia belum paham isinya. Ya, apalagi kalau paham atau mengerti. Barakallahu fikum. Nah, bisa Anda bayangkan betapa dahsyatnya barakallahu fikum pengaruh Al-Qur'an. Tayyib. Kemudian di sini tadi dikatakan, ya, kalau orang itu memang sudah suratan takdirnya Allah tutup hatinya, barakallahu fikum, akan Allah jadikan ada dinding pemisah yang tidak terlihat oleh mata, barakallahu fikum. Na'am. Dan kami jadikan di atas hati-hati mereka penutup. Nah, untuk memahami apa yang engkau baca, apa yang engkau sampaikan. Dan di telinga-telinga mereka juga ada barakallahu fikum penyumpal, ya, jadi kayak disumpal telinganya, barakallahu fikum. Nah, tidak terlihat. Nah, itu untuk orang-orang yang memang sudah Allah takdirkan barakallahu fikum tidak akan mendapatkan hidayah. Tayyib. Wa qala ta'ala fi suratil kahfi وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Surat Al-Kahfi ayat 57. Barakallahu fikum. Naam. Allah mengatakan, siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang disebutkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, tapi malah dia berpaling. Nah. Jadi orang yang paling zalim diantaranya adalah orang yang ketika dibacakan kepada di ayat-ayat Allah, disampaikan ayat-ayat Allah, ya, nah, dia berpaling, dia melengos, dia acuh tak acuh, dia tidak barakallahu fikum mempedulikan. Wa nasiya ma qaddamat yadah, tapi orang itu lupa dengan apa yang telah dilakukan oleh barakallahu fikum kedua tangannya. Dia telah lupa apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi begitu gampang dia melupakan segala keburukan-keburukan yang dia lakukan, barakallahu fikum. Nah. Dan sungguh kata Allah, kami jadikan di atas hati mereka penutup untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Barakallahu fikum. Dan juga telinganya kami sumpal, ya, kami sumbat dengan penyumbat untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau engkau ajak mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan mengambil petunjuk itu selama-lamanya. Nah, surat Al-Kahfi. Wa qala ta'ala fi surati syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syu'ara, "Walau nazzalnahu 'ala ba'dil a'jamin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minina. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimina." La yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. Surat Asy-Syu'ara ayat 198 sampai 201. Allah mengatakan seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebagian ya orang-orang ajam, kemudian kami bacakan ya kepada mereka ayat-ayat tersebut, mereka tidak akan mempercayai dan mengimaninya. Demikianlah kami tayyib berlangsungkan hal tersebut di dalam hati-hati orang yang mujrim, pendosa. Mereka tidak akan beriman dengannya sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Nah, ya, itu paling polnya, ya. Keimanan dan kepercayaan orang-orang yang barakallahu fikum ingkar, orang-orang yang tidak punya iman, itu nanti baru muncul ketika sudah lihat azabnya. Ya, nah, ketika sudah lihat azab kubur, ketika sudah lihat azab neraka, baru muncul penyesalan mereka. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana yang dinukilkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, ada yang minta ya, dikembalikan. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Wahai Tuhanku, kembalikanlah kami ke dunia. Kami janji deh, kalau balik ke dunia kami akan beramal saleh. Kami jadi orang yang baik. Kami akan beriman. Nah, setelah melihat azab, ya, pengennya minta balik lagi. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Bohong, ya. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong doang, ya, yang dia ucapkan untuk cari-cari alasan. Karena memang orang ini sudah takdirnya barakallahu fikum ditutup pintu hatinya. Jadi Allah tahu, sama aja ente kalau dikasih second chance, kesempatan kedua, balik lagi. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Seperti seseorang yang memang kalau sudah gila yang namanya judi online, barakallahu fikum, nah, padahal dia sudah habis duitnya, bukan hanya habis, padahal utang puluhan juta, barakallahu fikum, ya. Nah. Baik, sampai nyembah-nyembah sama orang lain. Aku pinjemin uang 500 ribu saja. Aku mau merubah diriku. Ya, aku mau taubat, aku mau bangun usaha lagi. Pinjemin aku 500 ribu saja. Nah, ente kasih. Gak lama kemudian dia top up. Dipakai lagi buat judi. Itulah watak manusia. Ya, kalau memang sudah suratan takdirnya, barakallahu fikum, sama saja. Dia dikasih kesempatan balik lagi. Itu yang terjadi. Makanya Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu omong kosong doang. Kenapa? Orang ini Allah sudah tahu suratan takdirnya, barakallahu fikum, ahli neraka. Ya. Nah, jadi kalau dikasih kesempatan, balik lagi. Dan itulah yang terjadi. Ini kenyataan. Ya, orang yang barakallahu fikum sudah kecanduan judi online, barakallahu fikum, naam, sudah rugi, ya, naam, puluhan juta, ada yang ratusan juta, barakallahu fikum, bahkan terlilit hutang, naam, tayyib, nyembah-nyembah, minta dikasih duit 500 ribu, bilangnya mau taubat, bilangnya mau berubah, naam, ada orang yang iba, kasihan, dikasih, ternyata dibuat top up lagi sama dia, naam, ya, tayyib, apa enggak? Tayyib, bajangan itu orang ya. Barakallahu fikum tayyib. Allah musta'an wa alaikum. Barakallahu fikum na'am. Oh Ikhwan ya, itulah. Kalau sudah hati itu sudah ditutup, sama aja. Nah, barakallahu fikum. Sayyibi. Ya, sama orang yang sudah kecanduan narkoba, ya. Sudah kecanduan yang namanya khamar. Barakallahu fikum. Nah, nyembah-nyembah. Barakallahu fikum. Enggak mi, enggak bah, ya. Sayyib. Enggak akan ngulangi lagi. Barakallahu fikum. Nah. Tapi kalau memang belum dapat hidayah, ya balik lagi. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Wa alaikum. Barakallahu fikum.